Mitra bisnis, dalam rubrik khusus di website koran internet, Quick Yanggi memberikan tanggapan atas berbagai masukan serta pendapat masyarakat atas buah pikirannya yang telah dipublikasikan selama ini. Satu dari sekian banyak tanggapan yang diberikan adalah tentang penerapan otonomi daerah. Menurut Quick Yanggi, Undang-Undang Otonomi Daerah tidak membuahkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat. Selain itu, penerapan otonomi daerah pasca reformasi justru menambah masalah yang berkaitan dengan persatuan serta kesatuan bangsa. Seperti apa realita dari penerapan otonomi dikaitkan dengan kondisi persatuan dan kesatuan bangsa? Segera kita dapatkan jawabannya dari Quick Yanggi. Pak Quick, apa benar kesatuan dan persatuan bangsa memang terancam oleh penerapan otonomi daerah? Mengingat sebelum otonomi diterapkan, daerah memang seolah kurang mendapat perhatian dari pusat. Nah, kita lihat sekarang persatuan-kesatuan dengan diterapkannya otonomi. Ya, karena zaman reformasi katanya. Wah, begitu memasukkan reformnya, ya memang betul. Apakah betul bahwa daerah itu diterlantar? Betul, semuanya betul. Akan tetapi kalau kebablasannya sampai seperti ini, kita kan sekarang menyaksikan bahwa dalam bidang persatuan-kesatuan sudah mulai berantakan. Terus kemudian dikit-dikit ngancam. Sekarang daerah-daerah dikit-dikit ngancam. Mendorong supaya memisahkan diri. Supaya referendumnya kayak tim-tim dulu. Tim-tim, Irian sudah begitu, Aceh. Terus kemudian Sipadan Likitan hilang. Jadi rapuh sekali persatuan dan kesatuan kita, sangat rapuh. Apalagi ideologi sudah mengatakan sekarang ini kan. Mengatakan bahwa apa-apa asing nggak apa-apa kok. Tapi Pak, apakah aparat kita di pusat serta daerah memang punya kemampuan untuk mengelola sumber daya alam secara mandiri, Pak Quick? Ya, sekarang ini dianggap normal dan bersuara lantang yang mengatakan bangsa Indonesia itu korup. Dan bangsa Indonesia tidak mampu manajemen, bangsa Indonesia tidak menguasai teknologi, bangsa Indonesia tidak punya modal. Oleh karena itu, sumber daya alam dan lain-lain serahkan sajalah kepada asing. Kita minta royaltinya, gitu. Tetapi yang dijadikan argumen adalah, yang dijadikan argumen untuk menyerahkan asing, itu kita ini goblok gitu loh. Terus dirinci lagi dalam bidang teknologinya tidak mampu, dalam bidang, jadi tidak ada kebanggaan sama sekali. Tidak ada semangat, ya mana saya nggak mau kalah. Dan bagaimana? Jadi yang paling menyedihkan kan ini, persatuan dan kesatuan yang didasarkan atas, tidak atas kekuatan sendiri, tetapi atas asing, itu selalu kan sifatnya luntur. Demikian Quick Yanggi, saya Kiki Wijaya.